الصلاة على الحبيب فصلاة نور نور وطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نعم حبيب تسري الصلاة على النبي فاطمة الصبيح ندى والريل الروح الجديد وتطوف بالرضوان تنطلق على كل القلوب ودعونا يستجيب ونلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب شمس لا لا لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا فإذا دعت الله وإذا رجعت الله وإذا طلبت الله فإذا دعت الله في أمر عظيم أو فابدع دعاءك واهتم بالصلاة على الحبيب يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء نور خاتم الأولى والأنبياء والمرسلين المرسلين الغر خاتما أولا يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل الغام اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام سلام عليكم رسول الله صلاة الله صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك سلم عليك صلوات عليك يا نبي سلم عليك سلم عليك يا رسول سلم عليك سلم عليك سلم عليك صلوات يا حبيبي سنين بيصوني حبيبي في الأرض فعلا بالسلام المبين de no fate tan Yeah.

Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi li ghairi jamalikum nadhari haramu li ghairi jamalikum nadhari haramu haramu wa ghairi kalamikum indi kilamu wa ghairi kalamikum indi kilamu نسري منكم بعض يومين وعمر النسر منكم بعض يومين بعض يومين وساعة غيركم عام فعام وساعة غيركم عام فعام فعام الصلاة على والسلام على الرسول الشفيع الأبد ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبد ومحمد خير من وقت أثارا المشفى في الورى من به حل جورا كل عبد مطنب ما له من مشفي فزاء وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا صارتم العاشقين تسين هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله Yeah.

kastana wa bi kastana rakaunu ya alam al-huda wa bi kastana wa bi kastana rakaunu ya alam al-huda bin nuri wal in'ami wal bin nuri wal in'ami wal ifdali ya kadrati me ya من هز الكون لك مالي يا بدراتي من هز الكون لك مالي مالي يعادر عن علاك هل يعادر عن علاك مقالي صلى عليك صلى عليك الله Nyun ngapunten, kami mohon sekali lagi kepada Bapak jamaah yang masih ada di belakang itu, kami mohon untuk merapat ke depan Pak, karena jamaah di belakang itu masih banyak berdatangan ya. Yang di belakang kami mohon merapat terus Pak, ayo maju Pak. Ayo yang ada di belakang maju. Kami mohon perhatiannya, Bapak-bapak jamaah yang ada di belakang itu, kami mohon untuk merapat ke depan Pak ya. Karena itu jamaah masih berduyun-duyun berdatangan untuk menuju ke Serambi Masjid Agung Surakarta ini untuk mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Nopal Muhammad Alaidrus. Monggo Pak, kami mohon yang belakang Pak untuk maju lagi Pak, untuk merapat. Ayo, monggo, kami mohon kesadaran yang nggih Pak nggih, karena jamaah yang belakang itu masih banyak. Monggo, yang belakang merapat nggih, merapat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Informasi untuk Bapak yang bernama Bapak Arif dari Tasikmadu. ditunggu di Tasikmadu ya. Pak Arif ditunggu di tempat suara Tasikmadu Malang. Kemudian kami ucapkan selamat datang bagi para jamaah di Masjid Agung Surakarta. Pada acara di pagi hari ini menuju Solo Kota Santri, 20.000 yasin untuk hajat bapak dan ibu-ibu. Di pagi hari ini acara akan dimulai dengan pembacaan yasin. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum membawa yasin, dari panitia kios Ar-Raudhah tersedia di depan buku yasin dan juga buku dari karya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus beserta aksesoris dari Majelis Ar-Raudhah, baik jaket ataupun baju, kemudian ada kalender tahun 2014 dan juga aksesoris lainnya bisa didapatkan di depan pintu masuk kios Ar-Raudhah. Kemudian untuk informasi bagi para jamaah yang merasa badannya kurang sehat atau kurang fit di pagi hari ini, di Masjid Agung Surakarta tersedia pos kesehatan. Bagi yang merasa kurang sehat bisa menghubungi panitia terdekat yang menggunakan name tag, atau pos kesehatan tersedia di sebelah utara Masjid Agung Surakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Masjid Agung Surakarta. Mohon bapak dan ibu-ibu untuk merapatkan shofnya agar jamaah yang baru datang bisa menempati dan bisa mengikuti acara ini secara nyaman, secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين خراب. صلي ذا الجلال تعدد الرمان صلي ذا الجلال تعدد الرمان على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصاحب بدور الجمال صلي ذا الجلال تعدد الرمال صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصاحب بدور الجمال صلي ذا الجلال ذا عدد الرمال صلي ذا الجلال ذا عدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصاحب بدور الجمال رضاك نعيمي يا فك جحيمي رضاك نعيمي يا فك جحيمي يا شافي سكيمي شدرت همومي وكشف لي همومي واكفن ارض حالي صلي ذا الجلال تعدد الرمال صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآل وصاحب بدور الجلال مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا أشرقت شمس أنوار الهدى والإصابة بالنبي وأهل بيته والنجوم الصحابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا رب سالك بجاهيل مصطفى والصحابة رب سالك بهم وللكسى والكرابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا افتح الباب ووفيه تسليه القلب وارضى ما كشف من حجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم كنا عسدا ومن الله مجابا جد وهب يا كريما سهل صعبا وانزل الغيث مامور سل خلقه صحابا مرحبا ديوان انبياء يومكم ما اسدا ومن الله مجابا والصلاة شرف الله جنابا أحمد الحامد اللي بللته الغمامة مرحبا نبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا أسدا ومن الله مجابا tes 1-2 untuk ibu-ibu bisa merapat ke dekat panggung di, tapi sebelah kanan saya ya, sebelah kanan saya. Bunyai biar dikeroyok sama ibu-ibu yang lain. Bapak-bapak yang merasa di kampungnya ditunjuk sebagai tokoh masyarakat, naik ke atas panggung. Saya enggak paham satu persatu. Jadi yang merasa di kampungnya tokoh masyarakat, siapapun itu, naik ke atas panggung. Monggo. Naik saja, panggungnya besar. Nanti kalau enggak cukup, punjen-punjen. Monggo, Pak. Naik. Bismillah. Ayo. Nanti biar teman-temannya satu kampung, satu desa ngerti gitu. Yang lain, ini kan masih kosong nih. Pak Saiful, insyaallah. Ini sebagian teman-teman kita masih ada di Sukoharjo, ya, bersama Habib Syekh. Nanti setelah acara akan kesini, ya. Makanya saya undurkan dikit dari jadwal seharusnya jam 8 menjadi jam 9. Lewat dikit. Mari. Bapak-bapak yang ada di luar, mohon maaf kalau agak panas juga ibu-ibu ya, meskipun udah kita siapkan tenda, tapi panas. Yuk kita doa minta mendung dulu sebelum pengajian dimulai, boleh? Tapi gak minta hujan ya, minta mendung. Al-Fatihah dengan niat semoga Allah ngirimkan mendung, kalau gak mendung angin yang sejuk. Sehingga yang hadir pengajian tidak ada yang kesemuan dan kepanasan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Suratul Mustaqim, Suratul Ladin, Anta Alaihim, Mughairin Maghdubi Alaihim, Waladdallin. Amin. Sebelum saya mulai, saya mau kasih sedikit gambaran susunan acara. Susunan acaranya pembukaan, kemudian kita isi dengan sambutan singkat-singkat. Sambutan singkat maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit atau 5 menit. Setelah itu kita akan baca surat Yasin, kemudian akan zikir doa. Setelah itu saya mengasihkan sedikit wejangan. Setelah itu kita akan curhat umat. Ya, silakan nanti curhat masing-masing seperti apa. Kami akan mendengarkan apa yang jadi keluh kesahnya, apa yang jadi cita-citanya, apa yang jadi pengennya. Setelah itu nanti kita tutup lagi dengan doa bersama. Sebelum itu saya minta satu fatihah. Saat ini salah seorang aktivis Ar-Raudhah yang banyak jasanya dengan Raudhah, yang semalam mempersiapkan majelis ini, semalam jatuh dari mobil dan sekarang lagi operasi bedah di kepalanya karena ada pendarahan. Sekarang ada di ruang operasi. Mari kita doakan agar bisa sembuh sehat seperti sedia kala. Al-Hadiniyah li Bapak Sutarmin, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tim Hadroh naik ke atas panggung. Tim Hadroh naik. Mas Ico, tim Hadrohnya, mic-nya bisa sampai ke panggung enggak? Bisa? Iya. Yeah. 5 menit untuk mempersiapkan tim Hadroh. Sehat. Ini bareng sama Bursin di Sukarjo. Jadi teman-teman kita yang di daerah Klaten, sebagian turut ke Sukarjo. Cuma mungkin selesai majlis. Dari Malang ada si kurang masih di Malang. Si kurang dari Malang. Nanti insya Allah berapa bulan lagi akan datang. Mungkin ya, 50 ribu orang. Nanti saya post message langsung dengan dulu kalau datang gitu. Kalau itu datang ya koordinasi sama dulu. So, kalau cuma sibuk kan nyantai. Don't worry about anything. Sehat Haris. Assalam. Alhamdulillah. Sehat. Bagian pengharum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan alhamdulillah karena kita dapat bersama-sama pada waktu duha ini kumpul untuk memakmurkan baitnya Allah, memakmurkan rumahnya Allah, memakmurkan Masjid Ageng Surakarta. Insyaallah kumpulnya kita ini diberkati karena terbukti Al-Fatihah kita oleh Allah didengar, mendung mulai datang. Coba lihat tuh kan, mendung mulai datang. Masalah datangnya berapa lama, wallahu a'lam. Saya cuman pengen jenengan itu mantep. Ya, jenengan mantep. Doanya orang banyak itu pasti kabul. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Coba saksikan sendiri. Mendung atau enggak mendung ini? Mendung. Hawa dingin datang enggak? Bukan karena siapa-siapa, karena jenengan cinta sama Allah. Karena jenengan yakin sama Allah, karena Islam itu benar, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya hidup gak usah bingung, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, susunan acara pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Kemudian ringkas seperti yang saya sampaikan. Setelah itu Gus Rahim, fadal. Semua teman-teman pengurus Riyadul Jannah dari Malang silakan langsung ke panggung. Setelah itu kita akan zikir, doa, yasin, tahlil, kemudian doa bersama, nangis bareng-bareng. Setelah itu baru nanti curhat umat, ngobrol bareng-bareng. Setelah itu doa terus pulang. Ya, insyaallah demikian. Fadal. Gus Rahim ini Abdurrahim sama Abdurrahman. Ini bisa sama. Untuk awal nanti akan saya terangkan siapa beliau-beliau. Ya, nanti. Sekarang kita akan baca dulu Al-Fatihah untuk buka ya. Kita hadroh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنات البغدادي وسيد معروف القرخي وسيد بشر الحافي وسيد أبي يزيد البسطامي وسيد أحمد الرفاعي ثم إلى رسيد مالك بن دينار ثم إلى رسيد بهاء الدين النقشبندي ثم إلى رسيد أبي حسن الشاذلي ثم إلى رسيد أبي مدين المغربي ثم إلى رسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى رسيدتنا الرابعة العدوية وجميع إخواتها من الصوفيات ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبي بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس والحبيب بكر بن عبد الله العيدروس العيدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Syaib al-Habsi wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad Maula Arshi al-Jufri wal Habib Yusuf bin Abid al-Hasani thumma ila Rul Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras thumma ila Rul Sayyidi al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habashi thumma ila Rul Habib Hasan bin Salih al-Bahr al-Jufri wal Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir wal Habib Umar bin Abdullah bin Yahya thumma ila Rul Sayyidi wa Habibi al-Habib Ubakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa usulihi wa furu'ihi wa mashaykhih wa talamidati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih thumma ila ruh sayyidi wa shaykhi wa gudwati ila Allah Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habashi wa liwalidayh al-Habib Muhammad bin Hussein al-Habashi wal Hababa Alawiyah binti Hussein al-Hadi al-Jufri wa mashaykhih wa talamidati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih sanhababa Fatimah di Muhammad wa lakhailah wa awladih al-Habib Abdullah wal Habib Muhammad wal Habib Ahmad wal Habib Alwi wal Hababa Khadijah wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh sayyidi wa shaykhi wa gudwati ila Allah Habibi Muhammad Anis bin Alwi al-Habashi wali walidai Husain Hababa Khadijah binti Ali al-Gudri wa zawjati Hababa Shifa' binti Taha bin Abdul Asgaf wa walidaiha wa ibnih Ammi Ali bin Muhammad Anis al-Habashi wa waladi Husain Irfan thumma ila ruh jaddi Ahmad bin Abdul Rahman al-Idrus wa jaddi Abdul Rahman bin Husain al-Idrus wa jaddi Ali bin Muhammad al-Habashi wa jami' azwajihim jaddati Wiji wa jaddati Zahra binti Abu Bakar bin Yahya wa jaddati Taha bin Yahya ثم إلى رخال حسين وخالي علوي وعمي الزين وعمي عيدرس وعمي عاقل بن محمد بعاقل وعمي أحمد بن عبد الرحمن الزقاف ثم إلى رخالة نور خالة مزنة خالة فتوم خالة خارجة عمة فاتمة ثم إلى رؤى شريفة الصعود بنت عبد الله بن سالم الزقاف ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والصلحاء هذه البلدة وأوليائها ثم إلى أرواح من كان في سابق حاضرا معنا في هذا المجلس ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى من هو حبيبي علي بمثل هذه الدعوات والمناسبات وهذه الجلسة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله الذين يذكرون وعلى جنوبهم عذاب النار Sambutan dari Masjid Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus, para Romo Kiai, bapak-bapak tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan para jamaah Ar-Rodoh Surakarta maupun di daerah-daerah yang lain, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara majelis zikir bersama Ar-Rodoh. Insyaallah diikuti dari berbagai daerah. Mudah-mudahan majelis zikir pada pagi hari ini adalah benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pengurus Masjid Agung Surakarta mengucapkan selamat datang, khususnya adalah Majelis Ar-Rodoh Kota Surakarta dan yang diikuti oleh Majelis-Majelis Ar-Rodoh di seluruh daerah. Dan selamat datang para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya mewakili pengurus Masjid Agung Surakarta tidak lain dan tidak bukan hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena sudah kesekian kali Majelis Ar-Raudhah dan majelis-majelis Ar-Raudhah daerah yang lain memakmurkan Masjid Agung Surakarta ini. Dengan harapan pengurus Masjid Agung Surakarta masih menunggu dan memberikan suatu kepada Majelis Ar-Raudhah ini untuk selalu memakmurkan Masjid Agung Surakarta. Alhamdulillah, sudah 2 bulan yang lalu serambi Masjid Agung Surakarta ini adalah selesai terrenovasi. Yang 3 bulan dahulu itu adalah masih belum selesai, dan alhamdulillah pada 2 bulan yang lalu sudah selesai. Dan alhamdulillah bisa kita nikmati secara bersama-sama di tempat ini. Dan mudah-mudahan dengan doa dari para jamaah semuanya adalah nanti Masjid Agung Surakarta semakin lama semakin makmur karena jamaah Ar-Raudhah dan jamaah-jamaah yang lain. Dan tidak lupa juga memberikan kesempatan dan terbuka untuk semua jamaah, tidak pandang jamaah dari mana, untuk bisa menempati Masjid Agung ini guna kegiatan-kegiatan secara Islami yang sifatnya positif. Jamaah yang berbahagia, Masjid Agung Surakarta hanya bisa memberikan suatu tempat, fasilitas yang ada. Maka andai kata pada pelaksanaan majelis di pagi hari ini adalah ada kekurangan-kekurangan, kekilafan dari pengurus khususnya, pengurus minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak menjadi diri kita untuk berhenti sampai di sini, melainkan adalah tetap terus berjuang untuk menegakkan agama Allah atau zikir secara bersama-sama untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, saya sangat berterima kasih atau pengurus sangat berterima kasih sekali. Dari pertemuan majelis pada 3 bulan yang lalu, beliau Habib Novel telah memberikan suatu kesempatan mohonkan izin kepada Bapak Polisi khususnya Polsek di Pasar Kliwon dan pada umumnya di Polres Surakarta telah bisa mengizinkan jalur alternatif dari Gladak menuju ke alun-alun belok kanan ke Masjid Agung Surakarta. Dan sampai sekarang sudah bisa dinikmati oleh jamaah, khususnya yang mereka ingin beribadah di Masjid Agung Surakarta. Saya pun juga sudah merasakan. Biarpun saya rumahnya di barat Masjid Agung, tapi saya etok-etoke ke Masjid Agung. Terima kasih beliau Bapak Habib Novel. Mudah-mudahan majelis yang seperti ini tidak berhenti. Mudah-mudahan semakin jaya, bisa menegakkan Islam, agama Allah. Dan mudah-mudahan bisa nanti berkeliling di daerah-daerah di sekitar Solo Raya ini. Dan sampai kapanpun insya Allah kami berharap tetap majelis seperti ini bisa diteruskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, yang kami hormati para kiai, para ulama, hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, luar biasa pada pagi dan siang ini kita alhamdulillah bisa silaturahim di tempat yang sangat terhormat dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah, amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang sangat cerah ini kita bisa hadir di tengah kegiatan majelis zikir Ar-Raudhah yang kita sudah kesekian kalinya melaksanakan hajat, melaksanakan kegiatan semacam ini. Dan hari ke hari bukan kita jenuh, melainkan sebaliknya, kita ingin menjadikan kota Solo sebagai kota santri. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sedianya Bapak Kapolresta, beliau baru 1 bulan belum genap menjabat di kota Solo ini, akan hadir secara pribadi. Akan tetapi karena sesuatu hal beliau berhalangan, flu sangat berat, hidung ngocor, tidak bisa kompromi, kata beliau dalam SMSI tadi. Sehingga mengamanatkan pada diri saya untuk matur di hadapan Habib Novel dan jamaah, menghaturkan salam beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan sekaligus kami haturkan pada Bapak dan Ibu jamaah sekalian, Bapak Kapolresta Surakarta yang baru, beliau bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Irian Syah Sarjana Hukum. Beliau berasal dari Banjarmasin. Setelah melanglang dari Indonesia Timur, kemudian di Indonesia bagian Barat, terakhir mendapatkan amanat sebagai Kapolresta Surakarta. Insya Allah 1 Januari yang akan datang menjadi Komisaris Besar Polisi alias Kolonel. Mohon doanya. Allahumma amin. Sudah barang tentu kami juga matur di hadapan Bapak dan Ibu, bagaimana kota Solo ini bisa kondusif tanpa kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan Tuhan, mustahil itu bisa terrealisasi. Dengan doa-doa kita, dengan upaya kita secara sinergis, baik aparat kepolisian, masyarakat umum, dan siapapun, bagaimana Solo ini menjadi kondusif, bagaimana Solo ini bisa menduhkan umat jauh dari tindakan-tindakan kemaksiatan, jauh dari penyakit-penyakit masyarakat yang itu menjadi momok setiap zaman. Akan tetapi dari waktu ke waktu perlu kami laporkan, setiap hari kita lakukan operasi tetapi tidak pernah akan habis, minimal dapat ditekan. Sekilas info saja Bapak dan Ibu, kejahatan yang ada marak belakangan ini adalah jambret. Yang menjadi sasaran, mohon maaf Bapak-bapak, kaum ibu pada umumnya, adik-adik mahasiswa putri yang mengenakan tas, yang menenteng laptop mungkin, yang sedang berjalan atau dengan kendaraan bermotor, itu menjadi sasaran. Bahkan belum ada 1 bulan ini, korban diantaranya adalah meninggal dunia. Karena itu melalui forum majelis ini juga, mari kita berupaya untuk melindungi diri kita, untuk meminimalkan niat jahat mereka. Kalau sedang membawa barang berharga, manakala membawa tas, laptop misalnya dari mahasiswi, bisa ditaruh dalam jok, masukkan di dalam bawah sedel, maksud saya demikian. Itu bisa mengurangi. Demikian halnya ketika Bapak dan Ibu membawa mobil, kejahatan pecah kaca ini, Masya Allah, belum berhenti, baik yang berada di Solo dan sekitarnya. Karena itu ketika membarang berharga bawah jok mobil, saya nampak dari luar. Sahabat dan ibu yang dirahmati, sekilas info bapak ibu, ya tetapi kita anfa'ahum linnas, sia adalah bagi orang lain. Mudah-mudahan sisa umur kita, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, bisa istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman. Allahumma amin. Demikian bapak dan ibu yang dapat saya haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua sambutan itu saya rasa cukup untuk mewakili dari pengurus dan dari pejabat dinas terkait. Saya itu kalau kerjasama sukanya sama pihak keamanan, bebas politik. Bebas politik, karena pengajian itu jangan berpolitik. Pengajian itu yang penting cari aman dan mengamankan orang lain. Intinya di situ. Nah, kita akan mulai kegiatan ini lebih lanjut. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Malang, Gus Abdurrahim dan Habib Abdurrahman beserta rombongan. Ini pimpinan-pimpinan Majelis Riyadhul Jannah. Mas Icu, tolong tribelnya kasih dikit atau volumenya naikkan sedikit. Seperti setelan awal tadi. Cek, ya terima kasih. Cakep. Gus Rohim itu yang pakai selendang, warnanya apa ini? Ini kembarannya, biasanya kembar. Ini Gus Rohim. Ya. Ini Gus Rohman. Habib Abdurrahman, ya kan? Jadi Gus Rohim, Bibman gitu jadi. Kalau di Malang selalu kembaran. Yang satu pakai jubah kuning, yang satu jubah kuning. Yang satu pakai ridak hijau, yang satu ya ridaknya hijau. Kembaran terus, karena namanya juga kembar. Abdurrahman sama Abdurrahim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, pas gitu. Nah, beliau dan beserta rombongan semua hari ini baru menjajaki kemungkinan kerjasama yang lebih besar antar majelis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Coba, biasanya kan orang hadir perorangan. Bagaimana kalau hadir atas nama majelis? Sehingga kelihatan ukhuwahnya. Kelihatan ukhuwahnya. Hari ini baru. Ini baru cuman menjajaki. Beliau hadir. Kira-kira itu yang naik bis ada berapa, Gus? 6 bis. Ya, yang naik bis ada 6 bis. Yang naik mobil? Yang naik mobil totalnya 43 mobil. Yang naik sepeda motor tidak terhitung. Ya, yang naik sepeda motor tidak terhitung. Ini baru menjajaki segitu. Harapan saya 2 bulan lagi pertemuan kita full tim datang ke Solo. Full tim. Setuju? Full tim datang ke Solo. Kalau full tim datang ke Solo, pengajiannya kita unduh. Karena beliau setiap malam Ahad, setiap malam Ahad itu pengajiannya yang hadir rutin tiap malam Ahad, baca maulid Simtudurar, yang datang tidak kurang dari 50 ribu orang. Tiap malam Ahad, termasuk tadi malam. Selesai majelis langsung ke Solo. Kenapa? Karena di sana Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Di sini raudhahnya, taman surganya. Nah, kalau yang banyak tamannya menuju yang kecil tamannya kan pas. Nyambangi. Ya, nyambangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau beliau dan rombongan datang full team, jenengan seneng atau enggak seneng? Penasaran atau enggak penasaran? Ya. Fadol, ada yang dari Malang juga? Yang dari Malang pokoknya yang merasa dirinya ditokohkan, panggungnya masih besar, naik aja ke atas panggung. Ya, tamu perlu dimuliakan semulia-mulianya, karena saya gak kenal satu persatu. Silakan naik ke atas panggung, gak jadi masalah. Betul. Para kiai, habaib yang dari jauh, silakan naik. Tadi udah saya sebutkan di awal. Sebelum kita lanjutkan zikir dan sebagainya, nanti beliau saya kasih kesempatan bicara sebebas-bebasnya. Tapi nanti biar cepat-cepat dulu. Ya. Jadi cepat-cepat apa saya juga enggak paham. Kita akan mulai proses berzikir diawali dengan pembacaan qasidah. Setelah itu kita akan baca surat Yasin. Setelah itu nanti kita zikir la ilaha illallah. Setelah itu kita akan berdoa. Setelah itu nanti saya akan ngasih sedikit pujangan singkat dan terus kita syurhat. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Bapak Hardono dan Ibu Titik yang sudah bersedia rawuh. Lama gak ketemu ini, teman lama saya. Biasanya ketemunya Ramadan. Ramadan kemarin saya mampir ke majelis sorenya, tapi gak ketemu. Ya, gak ketemu, langsung saya pergi lagi. Karena saya suka gitu delian, datang naik motor, tiba-tiba pergi. Paling enak tuh model blusukan begitu. Blusuk-blusuk pengajian tuh paling enak. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Fatahillah dan teman saya dari Jepara, Ustadz Ali Maksum. Terima kasih kepada Hadroh Jamuri yang tadi sejak pagi mengawali. Saya minta Hadroh Jamuri untuk tampil di Masjid Agung. Ini sebuah manuver Hadroh ini. Ya, ini pengajiannya banyak bapak-bapak, kok ibu-ibu disuruh baca Hadroh, mungkin ada yang nanya gitu ya. Sebagian menganggap suara wanita adalah aurat. Itu yang menganggap seperti itu ya enggak apa-apa. Kalau saya menganggap suara wanita itu aurat pada tempat-tempat tertentu. Kalau zikir begini ya insyaallah tidak jadi masalah. Kenapa ada Hadroh Jamuri? Karena di sini banyak ibu-ibu, maka ibu-ibu perlu juga mendengar suara ibu-ibu biar nanti bisa ditiru. Buat di kampungnya, buat di desanya yang seperti ini. Yang di luar mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Insyaallah bisa dengar suara dengan jelas soundnya. Yang di luar sebelah kanan bisa dengar dengan jelas. Yang sebelah kiri bisa dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Ini masih terus berdatangan dari Majelis Habib Syekh ya, Sukarjo di sana. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ونحمده على نعمه فينا توسل به في كل أمر يا ذو الخلق رب العالمين بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر رياض الخلق رب العالمين أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طائف الأملاك ندعوهم بما في غيب ربي أجمعين بسم الله مولانا دينا ونحمده على نعمه فينا توسل به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين كل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جامعا توسلنا وكل الدار

عليك أشرق الكون فيها شرق Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, gantang janda. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. يا حبيبنا يا رسول الله ظهر المؤدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك kita di raudhah Nabi. Bayangkan kita di raudhah Nabi. Bayangkan kita di hadapan Rasul. Bayangkan kita sedang sholat kepada Nabi Muhammad SAW, mengunjungi Rasulullah. Mari kita ucapkan salam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban ya Rasulullah ahlan. Marhaban bika innabi مزعن. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغ نبيك يا الله في جواري خير مقعد يا الله يا الله بركات الهدي محمد يا الله وصلاة الله تنشى شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يندد طعن البدر علينا من ثنيات الوداع وانجب الشكر علينا بعد من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا لعل تكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا هادي سلام عليك صلوات الله عليك. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب اللهم صل وسلم عليه وبذلك شاهد شاهد ودليل اللهم صل وسلم عليه أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل وسلم عليه أما الدليل إذا صار الدموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى المدى المدى يا رسول الله المدى المدى المدد يا حبيبي حبيب الله البدا البدا البدا يا رسول الله البدا البدا البدا يا حبيب الله أشرك البدر علينا واختفى بدر فبان مثل حسن ما رأينا في العراقين وشان البدان البدان البدان يا رسول الله فاجعل مستمعنا ويكون حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الابتسام المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله واقضي بالأرواح منا بينك خير الأدب واقضي بالمختار عنا من صلاة وسلام المدد رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله زيد صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة زيد يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد حبيب الله سيدي أنت الحبيب بذكر قلبي يهدي سيدي حاشا يا أخي من لذا برسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله سيدي أنت المختار في مدحك ترى الأقدار سيدي إن من النار بجاهك يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد

Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية لطرف أهواب أذه المقام من دعواته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Setelah ini salat terakhir pengumuman Jumat besok Kliwon, jangan lupa Maulid Simtuduror seperti biasa di masjid di Majelis Ar-Raudhah Dewutan nomor 112. Dan yang terakhir, jangan lupa 2 bulan lagi kita kumpul. Kemudian pengumuman untuk pameran buku menyusul, dan pengumuman resmi dari saya mulai besok Senin toko Ar-Raudhah akan dibuka di jalan jalannya Kiai Mojo, ya, perempatan Baturono, terus ke timur kiri jalan sebelum jembatan ada ruko nanti di situ. Demikian, terima kasih. Insyaallah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.